bocah cilik asli Pasuruan. Biar sampean gagak penasaran, ada Max Stone Shooting, ada Ramayana, juga ada Tasya Rosmala Ndu Palapa. Terima kasih. gimana ini sudah?